Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatan daimain mutalazimain ala rasulin amin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita dapat bersua lewat udara pada hari yang berbahagia ini dengan mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Tafsir yang penuh dengan keberkahan ini semoga dapat memberikan pencerahan bagi diri kita dan meningkatkan ketakwaan kita dan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat ke-75 dari surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian sesudah rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dengan membawa tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, rentetan daripada kisah Nabi Nuh kemudian diikuti dengan Nabi Musa ini dan selanjutnya nanti dari kalangan nabi-nabi yang kita sebut dengan ulul azmi, nabi-nabi yang mendapat banyak tantangan, banyak cobaan, banyak kesulitan dalam menyampaikan dakwah mereka. Nah, menarik ketika kita membicarakan tentang Nabi Musa alaihi salam, banyak sekali kisah yang terekam dari kehidupan Nabi Musa, apalagi dialognya dengan Fir'aun, dengan orang yang sangat bejat di muka bumi ini, orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun, ya, banyak sekali dicantumkan di dalam Al-Quran, gunanya adalah tidak lain sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi generasi manusia yang berikutnya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata atau huruf thumma yang berarti ada tarahi, ada rentang waktu antara Nabi Nuh dan Nabi Musa. Dan kita ketahui bahwa memang setelah Nabi Nuh itu bukan Nabi Musa langsung, tetapi ada beberapa Nabi dan Rasul sebelumnya. Nah, tetapi yang menjadi penting bahwa kalau Nabi Nuh dahulu yang kita bahas dalam beberapa hari yang lalu dalam surah yang sama ini dari ayat 70-74, kita mendapatkan bahwa dia ditentang, dia dibantah, dia diejek-ejek dan diolok-olok oleh kaumnya. Maka di dalam kisah Nabi Musa ini, dia langsung berhadapan dengan raja dan para pembesarnya. Kenapa? Karena Nabi Musa, sebagaimana yang juga kita ketahui, hidup di kerajaan Fir'aun dan dibesarkan oleh Fir'aun. Ya, tentu kita tidak mengulangi kisah itu di dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Nah, yang menjadi menarik adalah kemudian Allah menyingkatkan kisah itu dengan mengatakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka Fir'aun dan para punggawa-punggawa dan pengikutnya itu tadi istakbaru, menyombongkan diri. Fir'aun pernah mengatakan kepada Haman atau Amun, ya Haman ibni li sar'a la'alli attali'u ila ilahi Musa. Sambil mengejek, Fir'aun mengatakan kepada Haman, ya, tangan kanannya, orang yang paling dia percayai, "Hei Haman, buatkan aku sebuah menara yang sangat tinggi, bak ku tengok dulu mananya Tuhan si Musa itu." Begitulah kira-kira ejekan yang disampaikan oleh Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salam, karena Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan banyak yang lain ya, kesempatan-kesempatan yang lain di mana Fir'aun menyombongkan dirinya. Wa kanu qauman mujrimin, dan kemudian Allah mengatakan bahwa mereka itu, yaitu Fir'aun dan para pengikutnya itu, pemuka-pemuka kaumnya itu adalah orang-orang yang berdosa. Menarik ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi memberi catatan tentang kata-kata mujrimin di sini, bahwa mereka disebut dengan mujrimin, ya, padahal mujrim itu kan lebih kepada tindak pidana, ya. Karena apa? Karena mereka menyakiti diri mereka sendiri ketika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebenarnya mujrimin itu adalah orang yang pelaku tindak kriminalitas, orang-orang yang melakukan tindakan pidana. Tetapi di dalam ayat ini disebut dengan mujrimin, mengapa? Karena Fir'aun dan pengikutnya itu atau pemuka-pemuka kaumnya itu, al-malak di sini, ya, adalah orang-orang yang menyakiti diri mereka. Jadi ibaratnya mereka melakukan tindakan pidana, kriminalitas terhadap diri mereka sendiri. Dan ini menunjukkan puncak daripada kebodohan, puncak daripada keingkaran. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, inilah gambaran yang sangat nyata dari orang-orang yang setelah ditutup rapat hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hidayah. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji lebih jauh lagi dan lebih mendalam dari tafsiran ayat ini bersama para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir Medan. Fadhol Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ardi. Subhanallah, itu yang bisa saya ucapkan ketika membaca ayat ini, karena kita ternyata dibawa ke dalam rentetan kisah yang kita terhanyut di dalamnya. Yeah. Kalau kita membaca novel itu, ya, dari berpindah dari satu kondisi kepada yang lain, dari satu cerita kepada cerita yang lain, inilah yang terjadi pada saat pada keterangan ayat ini. Setelah Allah berbicara tentang Nabi Nuh alaihissalam, kita dibawa merambah kepada peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, pertanyaannya adalah kenapa langsung kepada kisah Nabi Musa dan Harun, sedangkan di antara Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Musa itu ada Nabi Allah Ibrahim, ada Nabi Lut, ya, dan juga nabi-nabi yang lain. Ya, ada dua hal penting yang harus kita pahami di sini. Yang pertama, ada kesamaan kisah peristiwa yang terjadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kaum Nabi Nuh itu dihancurkan dengan ditenggelamkan, maka Fir'aun dan juga pengikutnya yang merupakan kaum Nabi Musa itu juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama ditenggelamkan. Yang kedua adalah rentetan kisahnya, kalau pada masa Nabi Nuh alaihi salam, pengingkaran kaumnya itu adalah karena mereka menolak dakwah dari Nabi Nuh. Maka di dalam keterangan ayat ini Allah ingin menggambarkan satu lagi sikap dan perilaku yang membuat seseorang akan terancam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, atau mereka akan menolak kebenaran, yaitu sikap sombong sebagaimana diredaksikan oleh Allah, fastakbaru, karena punya sedikit kekuasaan, karena merasa dirinya hebat, karena merasa dirinya lebih mulia daripada Nabi Musa yang hanya merupakan seorang Bani Israel yang selama ini mereka tekan dan mereka jadikan budak, ya. Maka akhirnya sikap sombong inilah yang membuat mereka tidak mau menerima ajakan dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi kembali lagi kita dihadapkan kepada peristiwa yang memberikan pelajaran yang begitu sangat banyak kepada kita. Janganlah bersikap sombong, karena sikap sombong itu adalah merupakan pangkal daripada segala macam bentuk kemaksiatan. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Harun juga merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim nabi mereka adalah Nabi Musa, mengklaim ajaran mereka adalah ajaran yang terbaik, bahwa sebenarnya ajaran mereka itu harus dibandingkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Satu saja hal terpenting harus dipahami, bahwa setiap nabi, secara khusus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, bahwa ajaran yang mereka sampaikan adalah ani'budullaha wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa hendaklah kamu menyembah Allah dan bertakwa kepadanya, itu lebih baik yang harus kamu lakukan. Sudahkah kita berkaca dari Nabi Musa dan Harun? Kalau belum, mari kembali kita merenunginya dan cobalah untuk mengambil ajaran-ajaran disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun. Iya. Ayat ini juga menceritakan yaitu sikap yang begitu sombong, akhlak yang tidak ada sama sekali dasarnya apa yang dibawakan oleh Nabi kita Musa alaihissalam dan Nabi Harun, yaitu yang menyebabkan mereka itu dikatakan dalam ayat ini pastakbaru. Pastakbaru itu artinya mereka itu meminta. Meminta apa di sini? Meminta adalah tentang kebesaran mereka. Itulah menandakan kesombongan yang begitu mendalam, sehingga ayat Al-Qur'an ini mengatasnamakan bahwasanya mereka itu wakanu kauman mujrimin. Sebetulnya kata-kata mujrim itu di sini adalah disebabkan oleh tindak, sikap dan perilaku mereka yang begitu sudah tidak bisa ditolerir. Bahkan dalam tafsir lain dikatakan mujrim di sini adalah musyrik. Maka kalau sudah begitu, mereka itulah penghuni api neraka yang mana mereka akan selama-lamanya kekal di dalamnya. Maka kata-kata mujrim ini kalau atas dasar ada tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita, perbuatan kita itu sudah tidak dapat ditolerir lagi. Hal itulah yang perlu kita hindari melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita kaji saat ini, yaitu tentang firman Allah dalam surat Yunus ayat 75, yaitu ingin mengingatkan kita kembali dengan kata-kata summa ba'atsna. Summa di sini artinya adalah untuk mengingatkan kita kembali, karena sudah ada kata ba'atsna yang sebelumnya. Hal inilah yang menjadi renungan kita, karena sesuatu yang tidak ada dilahirkan Allah, kemudian Allah musnahkan, kemudian Allah bangkitkan kembali. Maka inilah sebetulnya yang menjadi penekanan dalam ayat ini, bahwa kita ini di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kalau kita merenungkan kata-kata summa ba'atsna tersebut. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana. Sungguh sangat menarik sekali ketika kita melihat kepada kisah Nabi Musa, dan tentunya kita menyarankan kepada para pendengar semuanya untuk kembali membaca Al-Qur'an. Dan kita akan pasti akan menjumpai banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Musa dengan melawan Fir'aun dan para pengikutnya dari pemuka-pemuka kaum yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini dengan Malak. Dan Haman adalah tokoh sentral yang sangat menyokong pemikiran daripada Fir'aun. Nah, yang sangat menarik juga menjadi catatan kita di akhir, bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan setiap penguasa yang durhaka kepada Allah, ada saja orang yang mendukungnya, ada saja orang yang membela dan ya kita katakan mengompor-ngomporinya untuk tetap dalam kemaksiatan dan kemungkaran itu. Oleh karena itu, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun wewenang yang kita miliki, sehebat apapun wewenang yang kita miliki, maka janganlah pernah kita mau dikelabui oleh bawahan kita. Jangan kemudian kita mengkaburkan jendela kekuasaan kita. Artinya kita memejamkan mata kita dan kita amat sangat percaya dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Karena apa? Karena boleh jadi informasi yang mereka sampaikan itu tidak akurat. Boleh jadi informasi yang mereka sampaikan itu malah menyesatkan, atau dalam kehidupan sehari-hari kita sebutkan dengan ABS, asal bapak senang, asal bos senang dan sebagainya, tanpa memperdulikan apakah itu benar, baik untuk bosnya atau untuk atasannya atau tidak. Nah, tentunya ini juga pernah terjadi pada Fir'aun, dan kita na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga itu tidak pernah terjadi pada diri kita, walaupun kita adalah seorang petinggi dan orang yang memiliki wewenang yang begitu luas dalam kehidupan ini. Demikianlah banyak ibrah yang dapat kita ambil dalam kesempatan ini. Semoga Al-Quran dapat menjadi hidayah, pedoman dalam kehidupan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.